Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita telah mendengar bersama riwayat atau asar dari Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, riwayat yang menunjukkan tentang keharusan kita untuk memilih dan melihat dari siapa kita mengambil ilmu. Karena ilmu itu adalah agama. Qala al-Imam Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka wajib atas kalian untuk melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara yang sangat penting dan manhaj yang harus selalu dipegang oleh seorang muslim agar dia selamat dalam agamanya. Naam. Agar dia tidak salah di dalam mengambil ilmu. Tentunya dengan terus minta tolong kepada Allah. Meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah Azza wa Jal. Agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dimudahkan untuk mendapat guru-guru yang lurus, yang baik. Dimudahkan untuk bertemu dan berjumpa dengan ulama. Iya. Terlebih di zaman fitnah. Taib, ini pembahasan kita yang keempat, ikhwatil kiram. Yaitu, ya, pentingnya untuk kita senantiasa memegang prinsip ini, terlebih di masa-masa fitnah. Terlebih di masa-masa mada fitnah. Di masa penyimpangan demikian banyak, di masa ya orang-orang tidak lagi kembali kepada Alkitab was Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, di masa bermunculan duat ila abwabi jahannam, para dai yang menyeru kepada kesesatan. Di masa itu semakin kita membutuhkan manhaj ini, prinsip ini. Kita baca sebuah riwayat masih dari Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum yunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bida'i fala yukhadh hadithuhum. Berkata Muhammad ibn Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu manusia tidak bertanya tentang sanad. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam manusia tidak perlu bertanya sanad. Kenapa? Karena mereka langsung mengambil ilmu dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, tidak memerlukan sanad. Langsung bertemu dengan Nabi. Ada permasalahan, datang kepada Nabi. Ada problema menimpa keluarganya, datang kepada Nabi. Iya, dulu seperti itu. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam manusia ketika mereka mendapatkan masalah. Demikian pula para sahabat mengambil ilmu dari sahabat yang lain. Tidak ada kedustaan di antara mereka. Tidak ada kedustaan di tengah mereka. Sehingga mereka biasa melakukan at-tanawub fi talabil ilmi. Bergantian di dalam menuntut ilmu. Sahabat itu, ya, tidak semuanya kaya. Banyak di antara mereka yang miskin, fuqara, masakin. Sehingga mereka tidak bisa setiap saat duduk bersama dengan Nabi. Ada saat mereka ghaib. Mereka bekerja mengembalakan kambing, mereka bekerja mengembalakan unta, ya, untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk anak istri mereka. Tetapi mereka juga tidak ingin ketinggalan mendapatkan ilmu. Maka di antara para sahabat itu, ya, terjadilah kerjasama, syarikah dalam usaha. Ya, ada sahabat yang punya onta 5, daripada mengembalakan sendiri setiap hari mengembalakan, digabung ontanya. Kamu punya berapa onta? Saya punya 5. Saya juga punya 5. Ayo kita gabungkan. Hari ini kamu mengembalakan onta, biar saya duduk di majelisnya Nabi untuk mengambil ilmu. Mendengarkan ayat yang diturunkan kepada beliau. Mendengarkan hadis dan sabda beliau. Kamu mengembalakan onta. Besok gantian. Saya yang mengembalakan onta. Kamu hadir di majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian seterusnya. Di hari, ya, seorang ghaib tidak hadir di majelis Nabi, dia mengambil ilmu melalui perantara sahabat ini. Kamu hari ini dapat apa dari Nabi? Ayat apa yang kamu dengar dari Nabi? Sabda apa yang kamu dengar dari Nabi? Sehingga para sahabat tidak pernah kehilangan ilmu. Walaupun kehadiran mereka, ya, tidak semua sahabat bisa hadir bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara mereka ada at-tanawub fil ilmi, fi talabil ilmi. Dan mereka tidak perlu menanyakan sanad. Kenapa? Ikhwatil kiram. Karena tidak ada kedustaan di kalangan para sahabat. Dan sahabat semuanya udul. Sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Sahabat adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa Ala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi tidak perlu menanyakan sanad ketika itu karena jelas ilmu dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendengar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. As-Siddiq bukan seorang pendusta. Ya. Seorang yang mencapai derajat yang tertinggi sesudah para nabi dan rasul. Bergantian dengan Umar bin Khattab, Umar sendiri bergantian dengan tetangganya di dalam mengurusi kebun Umar bin Khattab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Bukhari. Naam. Sehingga betul apa kata Muhammad ibn Sirin, ya, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak menanyakan sanad. Ya tidak perlu waktu itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kata Ibn Sirin, falamma waqa'atil fitnatu. Namun ketika terjadi fitnah, dan fitnah yang dimaksud adalah maqtal Utsman ibnu Affan, terbunuhnya Utsman ibnu Affan pada tahun 35 Hijriah. Sahabat masih banyak ketika itu. Masih banyak para sahabat. Ummul Mukminin Aisyah masih ada. Al-Hasan wal-Husain cucu Rasul masih ada. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu masih hidup. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu masih hidup. Talhah bin Ubaidillah juga demikian masih beberapa sahabat masih ada, ya. Masih hidup para sahabat itu. Naam. Kibarus sahabat masih ada. Tetapi di zaman itu sudah muncul kedustaan. Ya. Fitnah maqtal Utsman ibn Affan. Terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan. Muncul cikal bakal Khawarij, Rafidah, Syiah di masa itu. Maka ya, manusia mereka menanyakan tentang sanad. Kata Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, falamma waqa'atil fitnatu, ketika telah terjadi fitnah, qalu, mereka menanyakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijalakum, rawi-rawi kalian, ini hadis kamu dengar dari siapa? Kamu ini siapa? Kamu dengar dari siapa? Ya, sammulana rijalakum. Untuk dilihat siapa yang membawa berita ini. Maka dilihat jika yang membawa itu adalah ahlus sunnah, fayukhadhu hadithuhum, diambil hadisnya, diambil ilmunya. Kemudian dilihat jika ternyata yang membawa itu adalah ahlul bidah, fala yukhadhu hadithuhum, maka tidak diambil hadis mereka. Naam. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dari hadis ini, afwan, dari asar ini, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, di masa-masa fitnah, di masa-masa munculnya kedustaan, di masa-masa mulai tampak kerusakan-kerusakan manhaj ini, ya, kewajiban untuk kita melihat dari siapa kita mengambil ilmu semakin dibutuhkan. Iya. Soal pertanyaan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di zaman ini, ya, dan zaman itu lebih baik mana? Antum zaman sekarang ini dengan zaman dulu ketika sahabat masih ada, lebih baik mana? Zaman dulu di zaman apa? Sahabat. Kedustaan di zaman ini dengan kedustaan di zaman itu lebih banyak mana? Zaman ini lebih apa? Banyak. Wabillahi taufiq. Sehingga memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kewajiban untuk kita betul-betul menyeleksi dari siapa kita mengambil ilmu, lebih-lebih lagi di zaman yang seperti ini. Bukan malah di zaman ini prinsip ini dibuang, salah yang seperti itu. Nah, justru di masa-masa yang seperti ini, ya, kita harus lebih-lebih bersemangat untuk betul-betul menyeleksi dari siapa kita mengambil ilmu itu. Karena penyimpangan semakin luas, kedustaan semakin banyak, orang-orang yang dianggap sebagai alim itu juga semakin banyak, orang-orang yang kemudian dibesarkan oleh media massa sehingga dianggap dia sebagai orang yang berilmu, ya, juga tambah banyak. wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus betul-betul ya berhati-hati ya dari siapa kita mengambil apa ilmu ini. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, yang hadis ini juga menunjukkan ya betapa pentingnya untuk kita betul-betul mengembalikan kepada para ulama ketika terjadi fitnah, ketika terjadi khilaf, ketika terjadi banyak kejelekan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'is minkum fasayar ikhtilafan katsira fa 'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'is minkum, sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup panjang umurnya, fasayara ikhtilafan katsira, sungguh akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak, kelompok-kelompok sesat, kedustaan demi kedustaan, penyimpangan demi penyimpangan, muncul khilaf yang demikian banyak. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di masa khilaf seperti itu ya untuk manusia silakan mengambil ilmu dari siapa saja? Atau Nabi alaihi salatu wasallam mengarahkan manusia kepada satu jalan, yaitu jalannya para ulama dan ulama al-maujudin ketika itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa alaikum bisunnati. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk betul-betul memilih jalan di masa-masa apa? Fitnah. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan kalian wajib berpegang juga dengan sunnahnya, jalannya al khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ini betul-betul diambil faedahnya oleh para sahabat dan para tabi'in di masa fitnah orang-orang Khawarij yang mereka justru berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, di masa itu ya kita saksikan tidak ada seorang sahabat pun yang ikut dengan mereka, semuanya selamat, semuanya bersama dengan sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan itu pula yang diingatkan oleh Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij ketika itu. Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk datang kepada mereka, orang-orang Khawarij yang saat ini sedang berkumpul di Nahrawan. Jumlah mereka cukup banyak, 6.000 orang kurang lebih. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Ibnu Abbas, saya mengkhawatirkan dirimu. Khawatir keselamatan siapa? Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas meyakinkan Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, insyaallah tidak akan terjadi apa-apa. Izinkan saya untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Barangkali ada di antara mereka yang kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya diizinkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Datang sahabat Ibnu Abbas masuk ke komunitas Khawarij ketika itu. Dan subhanallah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, sungguh saya betul-betul heran dengan mereka, takjub, karena mereka ini ternyata ahli ibadah. Wajah-wajah mereka pucat karena banyak berpuasa. Ya. Bacaan Quran mereka luar biasa. Mereka yaqra'un al-Quran seperti disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi mereka bukan ulama, walaupun lahiriahnya banyak beribadah, ya. Walaupun lahiriahnya mereka banyak sholat, banyak membaca Al-Quranul Karim, namun karena mereka tidak mengikuti jalannya sahabah, maka mereka bukan termasuk barisan para ulama. Ya. Masuk di situ Ibnu Abbas. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, mengatakan kepada mereka orang-orang Khawarij, saya datang dari sisi Amirul Mukminin dan saya katakan kepada kalian, sungguh di antara kami, yakni para sahabat, tidak ada yang berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada seorang pun dari kami, tidak ada seorang pun dari para sahabat ada di tengah-tengah kalian. Ini sebenarnya sudah peringatan dan nasihat. Kalau kalian memang betul-betul di atas kebenaran, kenapa tidak ada sahabat satupun berada di tengah-tengah kalian? Abadan tidak ada. Kok tidak ada? Mulailah terjadi munakosyah antara orang-orang Khawarij dan Ibnu Abbas. Mereka menyampaikan syubhat, dijawab oleh Ibnu Abbas. Mereka menyampaikan alasan, syubhat lagi, dibantah oleh Ibnu Abbas. Sampai walhamdulillah kurang lebih sekian ribu dari mereka sadar dan kembali kepada jalan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masih ada ribuan yang lain tetap berada di atas prinsip mereka, yang kemudian mereka diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dari kisah ini ya bisa kita ambil sebuah faedah, ya, bahwasanya di masa-masa fitnah, ya, prinsip ini memilih dari siapa kita mengambil ilmu, ini lebih-lebih lagi sangat dipentingkan. Naam. Diingatkan oleh Ibnu Abbas, tidak ada di tengah-tengah kalian sahabat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan di masa-masa fitnah, ikhtilaful ummah, Nabi berpesan untuk kembali kepada jalan siapa? Al-Khulafa ar-Rasyidun. Sahabat selamat dan para tabi'in selamat. Kenapa? Karena mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan itu pula yang diingatkan oleh Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij yang sebagian mereka kemudian mengambil faedah. Enggak ada di tengah-tengah kalian sahabat. Tidak ada di tengah-tengah kalian apa? As-sohabah. Nah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini, ya, permasalahan yang keempat yang perlu kita ingatkan, ya, bahwasanya kaum muslimin dan kita semuanya harus betul-betul memperhatikan, ya, prinsip ini, terlebih di zaman-zaman mada fitnah. Jadi tidak benar ucapan sebagian orang ini syubhat. Barangkali kita pernah mendengar, ya, kalimat ini. Unzur, ya, ma qala wala tanzur man qala. Pernah dengar belum? Nah ini tadi. Ini tadi. Pernah dengar belum ya, Pak? Pernah ya? Kapan? Tadi itu. Nah. Ada sebagian orang mengatakan, kalian ini bagaimana sih? Milih-milih pengajian. Milih-milih ustaz. Milih-milih syekh. Kan semuanya syekh. Ya, semua juga ustaz. Kalian ini bagaimana sih milih-milih kitab? Milih-milih buku? Milih-milih apa namanya penerjemah? Kalian ini bagaimana? Sama-sama orang Islam. Podo-podo Islam. Kan demikian. Semuanya hadiri, semuanya ambil faedah, biar wawasan luas. Biar wawasan apa? Luas. Tidak seperti katak dalam apa? Tempurung. Oh, luar biasa di agananya di poles macam-macam. Ya. Sampai menyebutkan kalimat tadi, seakan-akan hadis karena pakai bahasa Arab, ya, padahal bukan. Ya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa orang yang menyampaikan. Ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tutup mata. Pokoknya siapa saja. Nanti kalau kamu hadir, pilih-pilih. Yang baik itu diambil, ya. Yang jelek itu diapa? Dibuang. Begitu maksudnya. Ayo bareng-bareng. Baik. Kita duduk bersama. Siapapun yang isi, kita dengarkan. Siapapun yang menyampaikan, kita duduk. Ya. Buku apapun, kita baca. Tidak peduli. Yang penting, ya. Apa yang baik kita ambil, kemudian yang buruk kita apa namanya? Buang. Mengambil ilmu dari setan saja boleh. Dia sebutkan hadis. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu mengambil ilmu dari siapa? Kisah ketika datang syaitan mencuri apa? Harta atau zakatul fitr. Contohnya ini. Atau kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika apa namanya juga dicuri hartanya oleh syaitan, ya. Baik. Dan sekian banyak syubhat. Ini tadi terkumpul semua syubhat ini dalam kalimat-kalimat ini. Ya. Baik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya adalah kalimat-kalimat yang mada yang melemahkan prinsip ini. Maka kita jawab, ya. Kita jawab. Agama kita, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengajarkan kita untuk betul-betul memilih. Diperintah untuk memilih. Sudah kita sebutkan tadi beberapa ayat dan hadis. Alaysa kadzalik? Kan demikian ya. Fas'alu, siapa? Ahlaz zikri. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikr. Nah ini bukan ahlu zikr. Ya. Dia bukan ahlu zikr. Kenapa kita duduk, ya, bersamanya? Tidak pernah belajar agama, hanya karena dia seorang profesor, doktor, ya, dalam bidang ilmu fisika, kimia, kemudian mulai melaksirkan Al-Quranul Karim. Kita duduk di hadapannya, hanya karena dia seorang profesor, doktor. Sekali lagi, patokan ilmu itu bukan karena apa tadi? Ya, gelar yang dimiliki. Nah, tidak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memilih. Kalau kamu mau bertanya, bertanyalah kepada siapa? Ahli zikr. Jangan sembarang orang. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam juga memerintahkan untuk kembali kepada jalannya al-khulafa'ur rasyidun. Ketika mereka masih hidup, langsung. Ya. Lihat apa yang diputuskan oleh Abu Bakar, oleh Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi fitan. Ya. Atau kepada para ulama yang senantiasa mengikuti jalan mereka, ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Wahum at-ta'ifa al-mansurah. Dan mereka adalah at-ta'ifa al-mansurah. Ini jawaban kita yang pertama. Al-Quran dan sunnah memerintahkan kita untuk apa? Memilih. Kemudian yang kedua, asar para sahabat. Asar, ya, para tabi'in. Asar para ulama kita. Tayyib memerintahkan dan disimpulkan untuk kita betul-betul apa? Memilih. Seperti ucapan Ibnu Sirin, ya. Muhammad Ibnu Sirin yang mengatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah apa? Agama. Fanzuru, maka lihatlah amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kamu mengambil agama kalian? Pilih. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian juga aqwal para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in dan sebelumnya Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Qur'an dan sunnah memerintahkan kita untuk berhati-hati dari ahlul ahwa, dari pengikut hawa nafsu, ahlul bidah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mujalasatu ahlil bidah mumridatun lil qulub. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mujalasatu ahlil bidah, mujalasah duduk-duduk dengan ahlul bidah, mumriwatun lil qulub, menjadikan hati itu berpenyakit. Hati itu bisa ada penyakitnya. Dan di antara sebabnya adalah duduk-duduk dengan siapa? Ahlul bidah. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Setidaknya ya ini beberapa apa namanya? Jawaban. Kemudian jawaban yang keempat, ya, kita katakan ikhwatul kiram, kenyataan yang ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi. Orang kalau tidak memilih dari siapa dia mengambil ilmu, maka akan rusak agamanya. Akan rusak agamanya. Iya. Tidak bisa kita bayangkan ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kalau ada seorang yang duduk mengambil ilmu dari seorang Syekh Rafidhi. Seorang Syekh apa? Rafidhi. Syiah Rafidhi. Nah. Ketika dia masuk bermajlis dengan orang ini, hatinya tadinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, penuh dengan kecintaan kepada istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam, ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, penuh kecintaan dengan Al-Qur'anul Karim yang itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu merasa aman duduk dengan seorang Syekh Rafidhi. Seorang Syekh Rafidhi. Rafidhah. Apa yang dia yakini tadi dan nikmat kecintaan yang ada dalam hatinya tadi bisa pudar, bisa hirang, bisa hilang, bisa berubah menjadi kebencian. Iya. Kenapa? Karena di sisi orang-orang Rafidhah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum dan seluruh para sahabat, kecuali yang dihitung, bisa dihitung dengan jari, semuanya kafir. Semua sahabat apa? Kafir. Kecuali beberapa yang bisa dihitung. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, ya, Al-Hasan wal-Husain, Miqdad ibn al-Aswad, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari. Ini saja sahabat-sahabat yang orang-orang Rafidhah mengatakan ini tidak kafir. Namun sesungguhnya mereka menghina juga sahabat-sahabat ini. Adapun yang lainnya mereka kafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, kafir semuanya. Istri-istri Rasul juga kafirah. Waliyahubillah. Dan mereka banyak mencela para sahabat, mencerca para sahabat, menyebutkan kisah-kisah dusta tentang para sahabat. Naam, kira-kira apakah seorang akan tetap duduk di majelis mereka itu? Ya. Kemudian tetap saja kita duduk di hadapannya, kita ambil yang baik-baik, kemudian kita buang yang apa? Yang jelek. Bisa seperti itu? Tidak bisa, ikhwatil kiram. Rahiman rahimakumullah. Akan sakit hatinya. Kemudian, ya, dia masuk di majelis itu sebelumnya, ya, dalam keadaan mencintai Al-Qur'anul Karim, ya. Semangat membaca Al-Qur'an, semangat mempelajari Al-Qur'an, apalagi mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan apa? Mengajarkannya. Namun ketika duduk di majelisnya Rafidhah, ya, di majelisnya Rafidhah bisa berubah. Karena orang-orang Rafidhah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an, ya, yang ada di tangan-tangan kaum muslimin ini bukan Al-Qur'an yang turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'an yang sesungguhnya 17.000 ayat. Adapun yang sekarang yang ada hanya 6.000 sekian. Dan kalau ada orang yang mengatakan saya menghafalkan Al-Qur'an, faqad kadzab, dia dusta, demikian kata orang-orang Rafidhah dalam buku-buku mereka. yang hafal Al-Quran, yang mengumpulkan Al-Quran hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan a'immah mereka, imam-imam mereka. Kadziban, dusta mereka. Nah, Al-Quran yang ada itu sekarang bukan Al-Quran yang Allah turunkan kepada apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah yang seperti ini, ikhwatil kiram? Ya, dibiarkan demikian. Allahul musta'an. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga, kita tambahkan sedikit ya, sebelum masuk sholat isya. Termasuk juga dalam bab ini, memilih para ulama adalah memilih kitab yang akan dibaca. Sama juga. Jangan sembarang di dalam mengambil ilmu. Dan ini tampak dari manhaj para ulama kita, masyayikh kita. Seperti contohnya Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala dan masyayikh yang lain. Demikian besar perhatian mereka dalam bab ini. Oleh karena itu muncullah peringatan-peringatan dari masyayikh kita, masyayikh dakwah, masyayikh ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, peringatan mereka terhadap orang-orang yang sesat. Buku-buku yang membawa kesesatan. Seperti buku-bukunya Sayyid Qutb. Buku-bukunya Sayyid Qutb. Dan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada pada bukunya Sayyid Qutb. Kata Syekh Rabi di dalam sebagian buku beliau, beliau mengatakan sungguh Sayyid Qutb semua pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ada padanya. Pemikiran Mu'tazilah ya, sebagian besar atau bahkan banyak dari pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ada pada siapa? Sayyid Qutb. Mu'tazilah. Ya. Mengingkari ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, al-mizan, timbangan amalan, ya. Takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, ya. Murtakibul kabirah, para pelaku dosa besar, ya. Orang-orang khawarij mengkafirkan, demikian pula orang-orang Mu'tazilah, mengatakan orang yang melakukan dosa besar kekal di mana? Di neraka. Mencela sahabat, ada pencelaan kepada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, itu yang ada pada buku-bukunya siapa? Sayyid Qutb. Sehingga ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, beliau memberikan peringatan kepada salafiyin secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk berhati-hati dari bukunya Sayyid Qutb. Dan betapa banyak para pemuda yang kemudian rusak akidahnya, rusak prinsipnya, karena dia membaca buku-bukunya Sayyid Qutb. Sehingga ikhwatil kiram rahimah wa rahimahkumullah, ya, sekali lagi prinsip ini, ya, melihat dari siapa kita mengambil ilmu, ya, dari mana kita mempelajari agama ini, harus betul-betul dipegang baik-baik oleh setiap muslim. Wabillahi taufiq. Adzan terus dilanjutkan ya. Bagaimana?